أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل في علاه وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله والأخوات في الله بارك الله فيكم جميعا. Terakhir pembahasan kita dalam hukukul aulad alal aba wal ummahat sampai kepada yang ketujuh, tarbiyatul abna wal banat alal akhlaq ala makarimil akhlaq wa tahdhir min masawi'il akhlaq. Dan terakhir kita sampai pada penjelasan yang dipaparkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang bahwasannya ketika seorang anak yang sudah berakal, yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mereka sudah bisa mencermati situasi, maka hendaklah mereka dijauhkan dari majalisul lahu wal batil. Hendaklah mereka dijauhkan dari majlis-majlis yang akan mendatangkan kelalaian kepada mereka. Tidak boleh mereka diperlihatkan kepada kebatilan-kebatilan, kejelekan-kejelekan, bahkan kebid'ahan-kebid'ahan. Dan tentunya seorang ibu ataupun seorang ayah senantiasa harus waspada terhadap majelis-majelis seperti ini. Dan sebagaimana perkembangan kehidupan di tengah-tengah kita selalu berkembang, jangan hanya terbayangkan majelis-majelis yang mereka hadiri itu adalah majelis-majelis sekolah atau majelis-majelis yang terjadi di antara mereka dengan teman-temannya saja. Tapi majelis itu bisa saja terjadi di rumahnya sendiri meskipun dia sendirian. Anak-anak kita sendirian, namun temannya adalah misalnya ditemani oleh orang-orang asing yang tidak dikenal sama sekali. Mulai anak kecil sampai kakek-kakek yang berperan baik dan yang berperan buruk itu hadir di tengah-tengah mereka. Dan mereka bisa memilih sendiri majelis-majelis tersebut. Nah, itulah majelis-majelis at-televisiun, majelis-majelis perusak, ya, televisi yang ada di rumah-rumah orang tua kita, tetangga kita. Na'udzubillah kalau itu masih ada di rumah-rumah kita. Maka hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala demi keselamatan kita dan anak-anak kita. Selanjutnya Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah taala beliau mengutip perkataan Al-Allamah Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di. Beliau mengatakan, "Aulan nasi bi birrika wa ahaqquhum bi ma'rufika auladuka." Orang yang paling berhak untuk berbuat ma'ruf, untuk berbuat baik, untuk melakukan amalan-amalan mulia kepadamu adalah auladuka, anak-anakmu. Fa innahum amanatun. Sesungguhnya mereka itu adalah amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ja'alahumullahu indak. Mereka Allah Subhanahu wa taala jadikan bersamamu. Wa wassaka bitarbiyatihim tarbiyatan salihatan liabdanihim wa qulubihim. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepadamu sebagai orang tuanya, sebagai ayahnya, sebagai ibunya. Nah, bitarbiyatihim tarbiyatan salihah, untuk memperhatikan pendidikannya, untuk memperhatikan agar engkau mengurus dengan baik jiwa dan raganya. Wa kullu ma fa'altahu ma'ahum min hadhihi al-umur daqiqiha wa jaliliha fa innahu min ada'il wajibi 'alaik. Apa saja yang kau lakukan bersama mereka berkaitan dengan perkara-perkara tersebut, maka itu adalah merupakan sikap menunaikan kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala bebankan kepadamu. Wa min afdali ma yuqarribuka ila Allah, dan tentunya hal tersebut adalah merupakan salah satu amalan yang paling mulia, yang paling utama, yang akan mendekatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperhatikan anak-anak, memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan mereka, itu adalah merupakan salah satu di antara bentuk taqarrub ilallah. Ingat, ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan min afdali ma yuqarribuka ilallah. Termasuk ibadah yang paling utama yang akan mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fajtahid fi dzalika. Maka kata Syekh, hendaklah engkau bersungguh-sungguh dalam hal tersebut, dalam tarbiyatuhum tarbiyatan salihah, bukan saja li abdanihim tapi wa qulubihim ma'an, ya, bukan saja raganya yang engkau perhatikan, akan tetapi juga jiwanya yang engkau harus perhatikan. Wahtasibhu indallah, dan kemudian harapkanlah pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Fakama annaka idza at'amtum, fakama annaka idza at'amtahum wa kasautahum wa qumta bi tarbiyati abnarihim fa anta qa'imun bil haqqi ma'jur. Sebagaimana engkau berikan, apabila engkau berikan kepada mereka makanan, engkau carikan rezeki untuk mereka, engkau berikan makanan, wa kasautahum, dan engkau berikan mereka pakaian, wa qumta bi tarbiyati abnanihim, kemudian kau juga memperhatikan bagaimana pertumbuhan mereka, fa anta qa'imun bil haqqi mahjur, maka berarti engkau telah melaksanakan kewajiban itu mahjur, dan akan mendapatkan pahala ketika memperhatikan fisik, pertumbuhan fisik dari anak-anak kita. Fakadzalika, sama juga halnya. Bal a'dhamu min dzalika, bahkan ini lebih besar keadaannya dibanding dengan yang tadi disebutkan. Idza qumta bi tarbiyati qulubihim wa arwahihim, apabila engkau perhatikan perkembangan jiwa mereka, bil ulumin nafi'ah, yakni dengan memperhatikan atau mengisi jiwa mereka dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, wal ma'arifis shadiqah, dan pengetahuan-pengetahuan yang benar, wat tawjihi lil akhlaqil hamidah, juga menasihati mereka, mengarahkan mereka untuk berakhlak dengan akhlak-akhlak yang terpuji, wa tahdhir min diddiha, dan memperingatkan mereka dari akhlak-akhlak yang jelek. Fal adabul hasanatu khairun lil auladi halan wa ma'alan min i'ta'ihim adh-dhahaba wal fiddata wa anwa'al mata'i dunyawiyyi. Maka adab-adab yang baik, akhlak-akhlak yang baik, menanamkan sifat-sifat tabiat yang baik kepada anak-anak kita, itu lebih baik bagi mereka untuk saat ini ataupun saat yang akan datang, daripada engkau berikan kepada mereka kekayaan berupa emas dan perak ataupun jenis-jenis kekayaan lain lagi yang berkaitan dengan jenis-jenis kekayaan dunia. Maka semua itu tidak ada nilainya sama sekali ketika dibandingkan dengan adab dan akhlak yang baik yang kita ajarkan kepada mereka. Kegunaannya pun demikian, tidak lebih baik emas dan permata itu, nah, untuk hari ini ataupun untuk hari esok, dibandingkan dengan engkau ajarkan akhlak-akhlak yang baik kepada mereka. Li'anna bil adabil hasanah, karena sesungguhnya melalui adab-adab yang baik ini, dengan melalui akhlak-akhlak yang mulia ini, mereka akan tinggi derajatnya di tengah-tengah manusia. Mereka akan menjadi orang-orang yang tahu diri, wabiha yasa'adun. Dengan akhlak-akhlak yang mereka miliki pun mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Wabiha yu'adduna ma'alayhim min hukukillah wa hukukil ibad. Dan dengan akhlak yang menjadi bekal mereka itu pun, mereka akan dapat menunaikan kewajibannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, juga akan dapat menunaikan kewajiban-kewajiban mereka terhadap sesama. Wabiha yajtanibuna anwa'al madar, juga melalui akhlak-akhlak yang mereka miliki, yakni berupa akhlak-akhlak yang baik, akhlak yang mulia, mereka akan dapat menjauhkan diri dari kejelekan-kejelekan dan beberapa atau hal-hal apapun yang akan membahayakan mereka. Wabiha yatimmu birruhum liwalidayhim au liwalidihim, dan dengan akhlak yang baik yang mereka bekali itu atau mereka jadikan bekal itu, maka mereka pun akan menjadi orang yang dapat menyempurnakan sikap baiknya kepada orang tua mereka. Demikian akhir dari ucapan Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di yang menguatkan bahwasannya di antara kewajiban yang harus diperhatikan oleh orang tua adalah mendidik mereka, menjaga pertumbuh kembangan mereka di atas akhlak yang baik, dan menjaga mereka dari akhlak-akhlak yang jelek. Tentunya ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah wal akhawat fillah barakallahu fikum jami'an, maka kita senantiasa harus ingat kepada apa yang dikatakan oleh Syekh Abdullah pada pertama kalinya, bahwasannya salahul dzurriyah itu tergantung kepada abuha. Kebaikan, kesolehan yang akan disaksikan dari keturunan kita, dari anak-anak kita, itu tergantung kepada kesolehan, kebaikan orang tuanya sendiri. Kebaikan ayah dan ibunya. Kebaikan mereka yang dipanggil abi dan umminya. Maka hendaklah kita sendiri yang senantiasa bersemangat untuk menggali, mempelajari, memahami, mencoba untuk mengamalkan apa yang didapatkan dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, agar senantiasa menyadari bahwasannya ada kejelekan-kejelekan dalam diri kita yang harus dihapus dengan ilmu-ilmu kita. Maka hendaklah kita tidak berhenti untuk belajar, tidak terganggu untuk belajar dengan kesibukan-kesibukan yang kita hadapi di setiap waktunya. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-8 di antara hukukul aulad alal aba wal ummahat ba'dal wiladah, setelah lahirnya, adalah ar-rahmatu bihim wa taqbiluhum wal 'adlu bainahum. Ar-rahmatu bihim wa taqbiluhum wal 'adlu bainahum. Artinya adalah menyayangi mereka, mencium mereka sebagai tanda kasih sayang kita kepada anak-anak kita, dan berbuat adil kepada anak-anak kita. Faqad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kana yuqabbilu awladahu wal hasan wal husain. Beliau pun mencium anak-anaknya, juga pernah beliau terlihat mencium Hasan dan Husain. Sehingga ada seorang yang berkomentar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahwasanya dia tidak pernah mencium satu pun dari anak-anaknya. Wa qala, dan ketika itu seperti diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, memberikan peringatan kepada orang yang hampir-hampir tidak punya dan memperlihatkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya, beliau katakan, man la yarhamu la yurhamu. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, wa kana salaf, dan salaf dahulu pun, para ulama kita, orang-orang yang terdahulu, yastahibbuna an ya'dilu bainal awladi fil qiblah. Mereka sangat menganjurkan sekali untuk berbuat adil kepada anak-anaknya, dan juga menganjurkan untuk mencium anaknya sebagai tanda kasih sayang kita kepada mereka. Fal 'adlu bainal awladi amrun muhimmun jiddan. Maka berbuat adil kepada anak-anak kita adalah merupakan perkara yang sangat penting. Adapun sebaliknya, at-taqsir, ini adalah merupakan satu bentuk ketergelinciran yang dikhawatirkan, yang luar biasa. Perbuatan tersebut jika ada terjadi pada orang tua yang tidak bisa berbuat adil di tengah-tengah anaknya, nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Wa mujibun li sakhatillah, bahkan hal tersebut adalah merupakan salah satu di antara bentuk sikap yang akan mengundang murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sebagaimana diceritakan oleh An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum, berbuat adillah kalian kepada anak-anak kalian. Sementara ahlul ilmi, mereka berselisih faham dalam caranya, bagaimana mewujudkan keadilan itu di antara anak-anak laki-laki dan perempuan. Ini ada perselisihan pendapat, kata Syekh, di antara para ulama, dan yang termasyhur adalah bahwasannya jika harta yang diberikan kepada mereka, nah, kepada laki-laki, nilainya sama, persis juga diberikan kepada anaknya yang perempuan. Ada juga yang lain, kata Syekh, mengatakan bahwasannya bentuknya adalah keadilan yang dimaksud, maka memberikan harta kepada laki-laki itu dua kali lipat yang diberikan kepada anak-anak perempuan. Dan ini, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, beliau tidak membahas panjang tentang masalah tersebut dan mengisyaratkan untuk melihat kepada kitab-kitab yang menjelaskan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini. Wa ala kullin. Adapun kesimpulannya, kata Syekh, yajibu ala al-abi an ya'dila baina auladihi. Intinya adalah seorang ayah ataupun ibu, maka dia wajib untuk berbuat adil kepada anak-anaknya. Fi jami'il umuri. Dalam segala hal. Sawa'un al-madiyatu minha awil ma'nawiyah. Apakah yang berkaitan dengan moral ataupun material. Kasih sayang yang diberikan pun tidak boleh dibeda-bedakan. Harta yang dia berikan kepada anak-anaknya tidak boleh juga dibeda-bedakan. Maka dia harus memberikan semua itu sesuai dengan kemampuannya. Wala yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani seseorang illa ma ataha, kecuali dengan apa yang telah diberikan kepada jiwa tersebut. Nah, yang seterusnya, yang tasian, kesembilan. Di antara hak-hak yang harus ditunaikan oleh orang tua kepada anaknya adalah an yu'allimu abna'ahum ba'da bulughihim ma yuhimmuhum fi umuri dinihim. An yu'allimu, mereka harus mengajarkan, abna'ahum, kepada anak-anak mereka, ba'da bulughihim, setelah mereka mencapai usia balig, ma yuhimmuhum fi umuri dinihim, yang penting untuk mereka dari urusan-urusan agamanya. Mengajarkan mereka, anak-anak kita, setelah mereka dewasa, urusan-urusan penting yang berkaitan dengan agama mereka. Jadi jangan sampai ada alasan, ada saya nanti bisa, ya, makanya belajar. Tidak ada alasan kalimat tersebut keluar dari orang tua. Resiko kita mengambil langkah untuk menikah, kemudian menghasilkan keturunan. Maka jangan sampai kita beranggapan setelah punya keturunan selesai, asal mereka bisa makan. Jangan sampai kita tertipu dengan kesibukan-kesibukan yang nantinya hanya untuk memperhatikan pertumbuhan merekanya saja. Ya, ketika sakit mereka, kita gundah gulana, gusar melihat mereka panas tinggi, kemudian ramah racau. Ketika tidur ngalindur, kita enggak tenang melihat anak seperti itu. Kita bawa ke dokter, kita cari penyebabnya, kita cari obatnya, berusaha setengah mati untuk menyembuhkan penyakit anak-anak kita. Tidak hanya itu saja, itu harus dilakukan. Dan itu pun termasuk menunaikan kewajiban kita terhadap anak-anak. Dan itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ingat, yang penting adalah yang berkaitan dengan kewajiban yang selanjutnya, mengajari mereka perkara-perkara penting yang berkaitan dengan urusan agamanya. Jangan dibiarkan mereka tidak tahu perkara-perkara yang berkaitan dengan tauhid, dengan ibadah, dengan akhlak yang mulia. Nah, karena itu adalah merupakan perkara-perkara yang inti dalam kehidupan mereka dan akan dibawa dan akan berpengaruh kepada orang tuanya. Wa dzalika fima yata'allaqu bi iqamati fara'idillah. Dan yang dimaksud dengan hal ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana mereka bisa melaksanakan, menegakkan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Li'annahum mukallafun, karena mereka adalah orang-orang yang juga mendapatkan beban syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya kata Syekh, "Wa ma yata'allaqu bil ikhtisar wa nahwi dzalika," kita ajarkan kepada mereka tentang mandi atau tentang yang lainnya, wa ta'limi umur al hijab binisbati lil banat. Kalau misalkan anaknya perempuan, maka kita ajarkan urusan-urusan yang berkaitan dengan hijab. Bagaimana anak perempuan yang sudah mulai menjadi orang-orang yang dewasa itu mengenakan bajunya secara syar'i, diajarkan kepada mereka. Dan sekali lagi, jangan sampai orang tua beralasan tidak tahu. Atau jangan sampai orang tua beralasan dah orang ge acan bisa, sehingga anak-anaknya dibiarkan juga untuk menjadi tidak bisa. Apakah kita akan memberikan tongkat estafeta ketidakbisaan kepada anak-anak kita? Nah, tidak seperti itu. Apakah kita akan menyambungkan ketidaktahuan, kejahilan kepada anak-anak kita? Nah, jangan. Kalau misalkan anak apa orang tua kita, kitanya sendiri atau ibunya belum mau mengerti, belum bisa faham, maka sebagai kepala rumah tangga harus bisa mengkondisikan sebuah keadaan di keluarganya. Berusaha dengan setengah mati, bahkan sampai mati mungkin, tidak setengah-setengah, untuk memahamkan anaknya terhadap urusan-urusan yang berkaitan dengan faraid, kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada dirinya. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Berkata al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, wa aktsarul auladi innama jaa'a fasaduhum min qibalil abai wa ihmalihim lahum. Kata beliau, seseringnya munculnya kerusakan-kerusakan yang terjadi pada anak-anak itu disebabkan oleh orang tuanya, diakibatkan dari bapaknya sendiri, diakibatkan oleh kelalaian orang tuanya dalam memperhatikan kewajiban-kewajiban untuk anaknya dalam urusan agama. Wa tarki ta'limihim fara'id ad-dini wa sunanahu. Juga mereka tidak peduli, hare-hare, bahkan tidak sama sekali mengajari anak-anaknya kewajiban-kewajiban agamanya. Jangankan kewajiban, yang sunnahnya saja tidak dikenalkan. Apa alasannya? Alasannya mesti adalah klasik. Kurang gak datu, apal atu. Ya mak, kenapa gak belajar? Harus belajar. Harus di sekian waktu yang kita miliki ini, belajar untuk mencari tahu tentang kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah dalam agama ini. Sehingga kita tidak meninggalkan anak-anak kita begitu saja, sebagaimana kita meninggalkan kambing hewan piaraan. Mereka bukan kambing piaraan. Mereka bukan hewan piaraan. Mereka adalah anak-anak yang akan menjadi sebab selamat atau celakanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa'da'uha sigharan falam yantafi'u bi anfusihim. Kemudian Syekh melanjutkan, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, orang tua akhirnya punya sikap lalai karena meninggalkan tadi kewajiban-kewajiban dia untuk mengajari anaknya, akhirnya adauhum sigaran, mereka menyia-nyiakan anaknya ketika kecil, diantep, diabur, dan bayar daleti keneh. Ternyata yang kecil ini dia terbiasa dengan apa yang dia biasakan oleh orang tuanya, sadar ataupun tidak sadar. Falam yantafi'u bi anfusihi. Akhirnya anaknya tidak bisa berguna untuk dirinya sendiri. Nah, walam yanfa'u aba'ahum kibaran. Juga ketika besarnya dia tidak mendatangkan manfaat sedikit pun untuk orang tuanya. Kama'ataba ba'duhum waladahu 'ala al-uquq. Ketika sebagaimana ada sebagian orang dia ngomeli anaknya karena anaknya ini berbuat tidak baik kepada orang tuanya, al-uquq, dia berbuat durhaka kepada orang tuanya. Faqal, maka anak itu mengatakan, ya abati, wahai bapakku, innaka aqaqtani saghiran. Hal ini karena sesungguhnya engkau yang berbuat jelek kepadaku ketika aku kecil. Fa'aqaqtuka kabiran. Maka aku pun berbuat durhaka kepadamu di masa sekarang. Wa'adu'atani walidan, fa'adu'atuka syaykhan kabiran. Dan engkau telah menyia-nyiakan aku sewaktu kecilnya. Fa'adu'atuka syaykhan kabiran. Aku pun tidak akan memperhatikan engkau ketika engkau sudah tua. Nah, ini gambaran yang digambarkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim dari kehidupan beliau di masa lalu, di mana beliau juga menerima kasus-kasus yang sama, mungkin dari pertanyaan jamaahnya, mungkin dari kasus yang beliau saksikan sendiri. Sebagaimana hanya sekarang asatidah misalnya banyak menerima pertanyaan-pertanyaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan yang seperti ini. Kemudian beliau dalam bentuk kesimpulan, beliau menggambarkan demikianlah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Wa bi ikhtisarin aqul, ringkasnya aku katakan, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, inna 'alal walidain ta'lima auladihi fi mithli hadhihi al-marhalah. Sesungguhnya adalah sebuah kewajiban untuk orang tua, ayah ataupun ibu, ya, yang laki-laki ataupun perempuan, dia mengajarkan kepada anak-anaknya pada masa-masa itu, pada masa-masa mereka di usia-usia yang seharusnya kita mengajari mereka. Kullama yajibu 'alal mukallafina ma'rifatahu. Seluruh apa yang harus diketahui oleh orang-orang yang memang sudah taklif, min umuri syar'i, dari urusan-urusan syariat ini, allati la yasa'ul muslima jahluha, yang tidak boleh tidak dia harus mengetahuinya. Tidak bisa dia ditolerir untuk tidak mengetahui urusan-urusan tersebut. Fahadha min hukukihim alaihima, maka inilah hak-hak yang harus ditunaikan oleh mereka. Kewajiban-kewajiban yang harus diperhatikan oleh para orang tua. Tidak boleh mereka hanya memperhatikan urusan-urusan dunianya saja. Nah, dan tidak punya kekhawatiran sedikit pun terhadap urusan-urusan agama anak-anaknya. Qala hafizahullahu ta'ala 'ashiran. Yang ke-10 di antara hak yang harus ditunaikan oleh orang tua adalah al-'inayatu bi ibnihim aw bi bintihim bi ikhtiyari az-zawjati as-salihah lahu aw az-zawji as-salihi li ibnatihi. Al-inayatu bi-ibnihim atau bi-bintihim, memperhatikan atau berusaha dengan teliti untuk memilihkan istri yang soleh untuk anak laki-lakinya atau suami yang soleh untuk anak perempuannya. فَإِنَّ هَذَا مِنْ تَمَامِ النَّصِيحَةِ لَهُمْ. Sungguh ini adalah merupakan kesempurnaan perhatian orang tua kepada anak-anaknya. wa min tahqiqi huquqihim, dan dari upaya yang baik, yang benar untuk mewujudkan hak-hak mereka kepada anak-anaknya. Wa 'alal abi an yahdhara min 'adlil binti wa ijbariha 'ala az-zawaji mimman la turidu az-zawaja minhu. Dan seorang ayah ini wajib hati-hati untuk tidak melakukan sikap seperti ini, yakni memaksa anak perempuannya untuk menikah dengan orang yang tidak diinginkannya, dipaksa, dijodohkan agar menikahi laki-laki pilihan orang tuanya, disebabkan dia sering kelihatan berdasi setiap harinya, memperlihatkan sebagai orang yang kaya, sebagai orang-orang yang nantinya menurut dia tidak akan membuat anaknya menjadi kesulitan, semata-mata tujuannya adalah dunia. Maka tidak boleh kita memaksa anak-anak perempuan kita untuk menikahi, ternyata kalau misalkan dia tidak mau untuk menikahinya. Wal'iyadzu billah, dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kalau ternyata anak perempuan kita menolak laki-laki tersebut, alasannya li'adami diyanatihi wa qillatiha, dikarenakan sedikitnya wawasan agama yang dimiliki oleh laki-laki tersebut, atau bahkan tidak sama sekali memiliki wawasan agama. Maka ketika dia menolaknya dan orang tua memaksanya, ini adalah merupakan sikap yang salah, karena sesungguhnya pada hakikatnya adalah dia telah menjerumuskan anaknya kepada jurang-jurang kenistaan. Wa nu'akkidu huna 'ala annahu yajibu 'alal abi an yattaqiyallaha fi ibnatihi. Dan kami ingatkan di sini sekali lagi bahwasannya wajib atas orang tua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah anak perempuannya itu. Fayabhathu laha 'aniz zawji as-salihi an-nafi'i alladhi yanfa'uha. Dia harus mencarikan untuk anak perempuannya suami yang saleh yang nantinya akan betul-betul bermanfaat untuk anaknya. Wa yasunuha fi diniha wa dunyaha, menjaga agama anaknya dan dunianya. Wa yakunu aminan 'alayha bi idznillahi ta'ala. Dan suami yang seperti itu tentunya akan menjadi seorang yang akan menjaga keamanan anak perempuannya bi idznillahi ta'ala, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hadiya ashar, yang ke-11 di antara hak-hak itu adalah addu'a lahum ba'da al-wiladati aw ba'da adh-dhuhuri ila ad-dunya bis-salah wal islah wat tawfiq. Dia harus mendoakan anaknya setelah lahir ke dunia ini, atau setelah dia mulai tumbuh berkembang di dunia ini, dengan kesolehan, dengan kebaikan dunia dan agamanya, juga mendoakan mereka untuk senantiasa diberikan taufiq oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yajibul hadar min ad-du'a alaihim. Hati-hati, kata Syekh, kita harus senantiasa waspada dari menjaga lisan untuk tidak mendoakan mereka dengan doa-doa yang tidak baik. Kama taqaddama bayanu dzalika, sebagaimana penjelasan ini telah dijelaskan sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik. Ini menggambarkan seorang nabi yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kebaikan kepada dirinya dan kepada keluarganya. Artinya ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya untuk senantiasa mendoakan kebaikan-kebaikan untuk dirinya dan untuk keluarganya. Wa man razaqahu Allahu al-inatha, dan siapapun yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak dari jenis perempuan, fa'alaihi ridha, maka dia harus ridha bima katabahu Allahu lahu, dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya. Karena sesungguhnya kadang-kadang kita punya keinginan yang kuat, inginnya laki-laki, yang ini inginnya perempuan. Ternyata pas lahir, yang inginnya laki-laki, lahirnya perempuan. Yang inginnya laki-laki, ternyata lahirnya perempuan. Yang inginnya perempuan, lahirnya laki-laki. Maka apapun jenisnya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita, anak-anak laki-laki ataupun perempuan, maka kita harus ridha. Fa'alaihi ridha, maka dia harus ridha dengan apa yang telah Allah tetapkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah Subhanahu wa taala memberikan laki-laki ataupun perempuan kepada yang dikehendakinya. Artinya ini adalah semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita punya keinginan, tapi Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa dan yang mempunyai hikmah di balik itu semua. Au yuzawwijuhum dzukuran wa inatha, atau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang yang dikehendakinya sekaligus laki-laki perempuan. Nah, wa yaj'alu man yasha'u 'aqiman, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang dikehendakinya tidak punya anak. La yuladu lahu, dia tidak melahirkan anak. Dan ini semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya harus diterima, karena semuanya adalah ma kataballahu lahu. Ini adalah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Fa hadhihi hikmatullah wa iradatuhu wa qadaruhu an-nafidhu fil ibadi la radda li qada'ihi wa qadarihi. Semua ini adalah hikmah, hikmah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan, iradah, takdir yang memang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan untuk hamba-hambanya. Tidak ada seorang pun yang akan menolak, yang bisa melawan dari ketetapan-ketetapan yang telah Allah takdirkan untuk setiap manusia. Fakullu dzalika min indillah, semuanya adalah merupakan perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah memberikan kepada orang yang dikehendakinya perempuan, dan Allah akan memberikan kepada orang yang dikehendakinya anak dari jenis laki-laki. Fa al-muhim, siapapun mereka yang lahir, maka sesungguhnya orang tua harus senantiasa mendoakan anak-anaknya dengan kebaikan, agar mereka dijadikan orang-orang yang soleh, agar mereka dijadikan orang yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, agar senantiasa mereka diberikan kebaikan dunia dan agamanya, juga Allah senantiasa antar dan sertai mereka dengan taufik dan hidayah, agar senantiasa cenderung kepada kebaikan-kebaikan, tidak lepas dari fitrahnya sebagai orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayajibu 'alal 'abdi in ruziqa bi banatin wa kullu waladihi banatun aw aktsaruhu an ya'taniya bi tarbiyatihinna fa fi dhalika ajrun 'adzim. Maka kewajibannya atas seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, apabila diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki dengan anak-anak perempuan, seluruhnya anaknya itu perempuan atau kebanyakannya perempuan, laki-lakinya cuma satu misalnya, bagaimanapun keadaannya, an ya'taniya bi tarbiyatihinna, tetap kewajibannya adalah untuk memperhatikan dengan baik, dengan benar, dengan benar-benar mendidik mereka, memperhatikan tumbuh kembangnya mereka dalam masalah-masalah dunia dan agamanya terutama. Fa fi dzalika ajrun adzim, maka dalam hal ini benar-benar adalah merupakan perkara yang akan mendatangkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. An Urwah ibn Zubair, dari Urwah ibn Zubair, bahwasannya Aisyah istri Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau menceritakan, kata Aisyah radhiyallahu anha, ja'atni imra'atun ma'aha ibnatani tas'aluni, ada seorang perempuan yang datang bersama dua orang anaknya, perempuan. Dia meminta sesuatu kepada Aisyah radhiyallahu anha, sesuatu yang bisa dimakan. Karena waktu itu diceritakan bahwasanya orang ini adalah orang miskin. Falam tajid 'indi ghaira tamratin wahidah. Subhanallah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dia tidak mendapatkan ketika itu hanya satu butir kurma. Satu butir kurma di rumahnya seorang istri Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa'ataituha, aku pun berikan kurma tersebut. Faqasamatha baina ibnatayha. Kemudian dia pun membagi kurma tersebut kepada dua orang anaknya tadi. Dia berikan untuk anaknya, sementara dia pun tidak mengambil bagiannya. Thumma qamat, kemudian dia pun berdiri. Fakharajat, kemudian pulang. Fadakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kemudian Nabi pun masuk ke rumah tersebut, yakni ke rumahnya. Fahaddathathu, kemudian Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita tentang apa yang terjadi tadi. Faqala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengatakan, man yali min hadhihi al-banati syai'an, barang siapa yang mengurusi, menanggung anak-anak perempuan ini, fa ahsana ilaihinna, kemudian dia berbuat baik kepada mereka, fa ahsana ilaihinna, kemudian dia berbuat baik kepada mereka, kunna lahu sitran minan nar, maka sungguh mereka, anak-anak perempuan itu, kunna lahu sitran minan nar, mereka akan menjadi sitr, menjadi tabir, menjadi penghalang dari siksa api neraka. Qul fi din rahimani rahimakumullah. Demikianlah keutamaan-keutamaan seseorang memperhatikan anak-anaknya, nah terutama anak-anak perempuan, ketika betul-betul dia mengayomi, membimbing, menjaga mereka, memperhatikan mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan keutamaan itu, bahwasannya anak-anaknya itu akan menjadi penghalang orang tuanya dari siksa api neraka. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah wa akhawatillah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, dan menjadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang salih dan salihah, yang tentunya semuanya itu akan menjadikan manfaat untuk dirinya sendiri selama mereka menjalani kehidupannya, dan tentunya pula mereka akan menjadikan manfaat untuk kita sebagai orang tuanya. Maka memohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita, membimbing istri-istri kita untuk senantiasa sadar akan kewajiban-kewajiban kita kepada mereka, terhadap anak-anak kita. Tentunya ini adalah dalam rangka menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan kita harus senantiasa ingat bahwasannya kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Kita tidak terlenakan dengan kehidupan-kehidupan dunia, tidak disibukkan dengan urusan-urusan dunia, sekalipun urusan-urusan itu adalah urusan-urusan yang membuat kita sempit, yang membuat kita seolah-olah susah dan sebagainya. Tapi semua itu adalah merupakan hiasan-hiasan belaka. Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita dalam hadisnya, "Huffatin naru bil makarih wa huffatil jannah huffatin nar bisyahawat wa huffatil jannah bil makarih." Sesungguhnya surga itu tertutup dengan perkara-perkara yang susah, perkara-perkara yang membuat seseorang tidak suka. Tetapi sebaliknya, an-nar huffat bisyahawat, neraka, kebinasaan itu tertutup dengan perkara-perkara yang menyenangkan, perkara-perkara yang membuat kita terlena. Tahu-taunya kita sudah ada di ujung jurang api neraka, maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi anak-anak kita, hendaklah kita selalu memperhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, dan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki kepada semua makhluk yang telah diciptakannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan makhluknya, wa inna 'ala Allahi rizquha, dan sesungguhnya kewajiban Allah untuk memberikan rezeki makhluk-makhluk yang telah diciptakannya. Maka kita harus yakin bahwasannya hidup kita adalah akhirat. Oleh karena itu kita senantiasa harus menjaga diri di atas sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nas'alullah at-tawfiq wal hidayah. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.